muqaddimatun. Kata Syekh Abdul Razak di sini, kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbul alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin wa nabina wa qudwatina, nabi kita, teladan kita, wa qurratu ayunina, dan penyejuk mata kita, Muhammad ibn Abdullah al-Hadi al-Amin, yang membawa hidayah, al-Amin yang sangat amanah, wa ala alihi, dan juga kepada salawat dan salam tersebut kepada alihi. Alihi ini bisa bermakna keluarga atau bermakna atba', pengikut. Wa sahbihi, dan sahabat beliau ajma'in semuanya, wa man sara ala hadi, dan siapa saja yang berjalan di atas petunjuk mereka, ila yaumiddin amma ba'd, sampai hari kiamat. Ya, kata Syekh, pan nafsu, maka jiwa allati baina janbai al-insan, ya, janbai al-insan, sebagaimana firman Allah, ya hasrata ala ma farat fi janbillah, ya, yang ada di antara, ya, manusia, yang ada di antara dua sisi manusia. Kalau janbun itu juga bisa diartikan lambung, ya. Amruha azimun, perkara jiwa ini sangat besar. Sya'nuha kabirun, ya, keberadaan ini besar sekali ini. Faqad aksama Allah azza wa jalla bi'adadin min makhluqatih, bahkan Allah sampai-sampai bersumpah dengan sejumlah makhluknya yang kibar, yang besar. Adalah ala azamatihi, yang menunjukkan akan keagungannya. Di surat Asy-Syams, di surah Asy-Syams, ala nafsil muflihah, akan jiwa yang beruntung, wa ghairil muflihah, dan jiwa-jiwa yang tidak beruntung. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan duhanya. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan jika ia mengiringi. Ya, wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila dia menampakkannya. Wal laili idza yaghsha, dan demi malam apabila dia menutupinya. Wassama'i wa ma banaha, dan demi langit dan bangunan-bangunannya. Wal ardi wa ma tuhaha, dan demi bumi, ya, dan penghamparannya. Kemudian baru Allah bersumpah, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, ya, maka dia mengilhamkan jiwa yang fajirnya, yang durhakanya, maupun yang bertakwanya. Qad aflaha, maka sungguh beruntung, man zakkaha, bagi orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwa tersebut. Ya. Qauluhu azza wa jalla, kata Syekh, qad aflaha man zakkaha, aslu zakati hiya az-ziyadatu fil khair. Ya. Asal kata zakah adalah tambahan dalam kebaikan. Wal muradu bil ayati huna, yang dimaksud dengan ayat di sini adalah anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi, bahwa orang yang berupaya untuk mensucikan jiwanya, wa islahiha, ya, dan memperbaiki keadaan jiwanya, wa sumuwiha, sumu, ya, dari kata tinggi, ya, al-ulu, dan ketinggiannya, kemuliaannya, bil istiktsari, yaitu dengan memperbanyak minat ta'ati, ketaatan-ketaatan, wal khairati, berbagai kebajikan, walibtiadi, dan berupaya menjauhi, anis syururi, dari berbagai keburukan, wasayiat, ya, dan sama kejahatan, maka tahakkaqa falahuhu, maka terrealisasilah, terwujudlah kebahagiaan jiwa tersebut. Kapan itu jiwa bahagia? Nah ini. Jadi tidak mungkin jiwa menjadi suci sampai dikatakan jiwanya itu baik kalau dia tidak merealisasikan apa yang disebut oleh Syekh ini. Ya. Yaitu berupaya memperbaikinya dengan ketaatan, kebaikan menjadi apa-apa yang dilarang. Ya. Wa qawluhu azza wa jalla wa qad khaba man dassaha. Ini tadi sudah dibaca Bu Kila. Udah ya, sampai sini tadi ya. Sampai paragraf ini kan. Aslu tadsiyah, qad khaba man dassaha, sungguh khaba, merugi. Celaka orang yang mengotori jiwa tersebut. Nah, asal kata tadsiyah yaitu dari kalimat dassaha itu tadsiyah di masdarnya. Huwa al-ikhfa'u, yaitu yang menyembunyikan, menyamarkan. Itu asal katanya secara bahasa Arab. Kok bisa begitu? Kata Syekh. Fal'asi, orang yang maksiat. Qad akhfa nafsahu, sungguh dia telah menyembunyikan jiwanya, dirinya. Jati dirinya al-karimata, yang mulia mungkin. Bifi'lil asam, dengan melakukan perbuatan dosa. Wa tamaraha, dan dia mengubur ya jiwa, kesucian jiwanya tadi, birada iri, dengan berbagai tindakan rendah. Wal khasaisi, kotor, rendah juga. Wa qama'aha, dan dia menghancurkannya. Wa ahlakaha, membinasakannya. Bi fi'lil uyubi, dengan melakukan perbuatan-perbuatan uyub. Ya, yang aib, penuh aib. Hatta sarat nafsan dani'atan, hingga menjadi jiwa yang rendah. Wadi'atan, yang kotor. Ya. Munhattatan, sama ini. Yang rendah juga. Wastahaqqat bidzalika, maka layaklah jiwa maka layaklah al-khaibatu. Ya, dengan hal tersebut layaklah mendapatkan kegagalan. Wal khusran, kerugian. Wal iyadu billah. Ya, kepada Allah lah kita mohon ya perlindungan. Kita berlindung pada Allah. Allah musta'an. Maka target dari kajian tazkiyatun nufus itu ya ini, yaitu menjauhi semua hal-hal yang diharamkan, mendekatkan diri kepada hal-hal yang diperintahkan. Ya ini targetnya. Perrealisasian ibadah kepada Allah dengan penuh mahabbatan wa ta'ziman, khaufan, rojaan. Ya, dengan bentuk zil, merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, ini targetnya ini. Ya, dan ini target kita ngaji semua. Kita ngaji ini ngaji apa aja, nahwu shorof kek, ngaji balago, ngaji tajwid, ngaji apa. Semuanya kan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hatta walaupun itu isi kajian adalah misalkan isinya muamalah kita dengan manusia. Memperbaiki hubungan kita dengan manusia, hakikatnya itu dalam rangka memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena Allah mentaklif kita, membebani kita dengan norma-norma, adab-adab, aturan-aturan, sistem yang berkaitan dengan hubungan dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan teman, dan seterusnya. Ah, Masya Allah. Wan Nufus, sudah dibaca belum? Belum. Tafadhal, Farouk. Akibatan. Tamyiz. Alaihna kama yaqumu juga ada atau dari konfusi dari madud al-aliyah pan-nafsu itu pan-nafsu asyari madud al-aliyah dan tak wabuhun lil-fawahishi wala bisaytati wal khiyanati li annaha akbaru min dalika wa ajallu. Wa nafsu al-mahinatu al-mahiwatu al-basisatu lil-fikri min dalika. Yunasibuha. An-nafsi. Mudah pun nilai. Ahammiyah. Inayatan faikotan. Jazakallah khair. Ya, kemudian kata Syekh, wa nafsu syarifatu, maka jiwa yang mulia, la tardo minal asya illa bi'alaha, dia tidak redo dengan berbagai hal kecuali dengan yang kualitas tertingginya. Itu jiwa yang mulia. Wa afdaliha, dan yang paling afdalnya. Wa ahmadiha akibatan, dan yang paling terpujinya dampaknya. Ya, dampaknya, efeknya dia pasti ingin yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling afdal. Wa nufusu ad-dani'ah. Ya, nufus syarifah, sekarang nufus dani'ah. Nah, jiwa-jiwa yang rendahan itu tahumu haulad dana'at. Itu hanya berkeliaran di sekitar hal-hal yang rendah aja. Ya. Taqau 'alaiha, dia hanya akan hinggap di hal-hal yang rendah. Kamat yaqau az-zubabu 'alal aqdar. Sebagaimana zubab, lalat. Itu dia hanya akan hinggap ya di sekitar kotoran. Ya. Fannafsu syarifah al-'aliyah la tardu bidzul. Maka jiwa yang mulia, yang punya kualitas tinggi, dia tidak ridho melakukan kezaliman karena dia tahu akibatnya buruk buat dia. Wala bil fawahish, ya, maupun tindakan-tindakan fawahish, ya, keji. Wala bis sariqah, mencuri. Wal khiyanah, berkhianat. Li'annaha, karena jiwa-jiwa yang mulia ini akbaru min dzalik, lebih besar dari itu semua. Wa ajallu, dan dia lebih mulia. Masya Allah. Ya. Wa nafsul mahinatu, sedangkan jiwa yang kotor, al-haqirah, yang rendahan, al-khasisah, yang buruk, dididalik. Itu kontra dari jiwa yang mulia tadi. Fakullu nafsin, maka setiap jiwa, tamilu malayaminu, condong cenderung. Maka dia akan cenderung ila mayunasibuha, kepada yang cocok buat dia. Wa yushakiluha, dan yang selaras dengan dia. Ini hal ini juga disebutkan oleh Ibn Qayyim di Ad-Dawa-Dawa. Ya. Dan ini salah satu bentuk hukuman dari Allah adalah dosanya. Ya, karena balasan dari dosa adalah balasan dari sayi'ah, as-sayi'ah itu ba'daha. Adanya keburukan lagi setelahnya. Dengan jiwa yang terbiasa melakukan keburukan, maka dia akan alergi terhadap hal-hal yang membawa kepada kemuliaan, ketinggian kelas. Ya. Misal dari yang paling gampang, Allah akan hukum jiwa tersebut yang biasa maksiat dengan dicegah berkawan dari teman-teman yang soleh. Ya, dia akan tetap berkubang pada teman-teman yang toleh, yang jahat. Nah, ya, al-arwah junudun mujannadah, kata Nabi. Roh itu bagaikan satu pasukan. Ya, kalau dia saling kenal, ikhtalafa, gabung. Kalau enggak saling kenal, ikhtalafa, misah. Jiwa yang biasa melakukan keburukan, jiwa redahan ketika berkumpul dengan teman-teman soleh, merasa salah kamar. Salah kamar kalau lagi main pingpong tuh Pak Majid ya, lagi ganda. Harusnya ngelemparnya ke sebelah silang, malah ke teman, salah kamar katanya. Itu main pingpong apa bulu tangkis? Sama ya, salah kamar. Ya, panas dia, membara, pengen segera lari dari tempat tersebut. Ini yang hukuman yang pertama. Hukuman yang berikutnya, dia akan melaksanakan maksiat lagi setelahnya. Dan dia akan asing melakukan ketaatan. Begitu juga orang yang biasa taat, jiwa yang mulia, akan merasa aneh kalau dia melakukan keburukan. Ini orang tinggi, kualitas tinggi. Ya, aneh dia. Dia biasa ya, melakukan akhlak, apa kebaikan, akhlak yang mulia. Terus tiba-tiba diajak mencuri, aneh. Aneh. Maling yuk, aneh. Ya. Godain cewek yuk, kita nongkrong di jalan. Cewek lewat ntar kita sweet-sweetin. Sweet-sweet. Perikitiu katanya. Aneh. Aneh. Ya, Marwanto udah Wahabi kayak begini. Ya. Lahir batin Wahabi mungkin, insya Allah. Oh, kok bisa gitu di Tanah Abang nongkrong ya, amoy-amoy lewat digodain, itu gak bisa kayak gitu insya Allah kalau memang betul-betul tadi lahir batin, tahu deh batinnya kayak apa kan gak tahu ya. Kalau oh, lahir batin tuh batin itu jiwanya itu. Jiwa itu akan melahirkan amalan lahiriah. Namun amalan lahiriah itu bisa dibentuk sebagaimana munafikun ya, bisa membentuk karakter amal. Ya, enggak main-main munafik kan. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut jihad, nah, walau gerecokin. Allah musta'an. Ya, kita lagi balik lagi. Walan maka at-tazkiyatu nafsi, maka tatkala pensucian jiwa bihadhil ahammiyati, ya dengan sangat ya dengan begitu urgennya, wajib ala kulli muslimin nasihin li nafsi, maka wajib bagi setiap muslim yang menasihati dirinya sendiri, ayyuna biha inayatan faikatan, dia mesti memperhatikan ya, memberikan porsi perhatian terhadap perkara tazkiyatun nafs ini dengan perhatian yang faikoh, yang berlebih. Ya, ada porsi perhatian. Makanya tepat ini usulannya Syekh Marwan. Kajiannya apa? Tazkiyatun nufus. Masya Allah. Ya. Wa an yujahida nafsah, dan dia mesti melawan diri dia sendiri. Ya, melawan dari segala macam ajakan keburukan, kan jiwa begitu. Ya, kata Allah apa? Wa inna nafsa la amaratun bisu. Jiwa itu mengajak kepada su, keburukan. Ya. Mengajak kepada keburukan. Iya benar ini. Kita lagi duduk lewat. Enggak usah akhwat minim, akhwat cadar aja mengajak kita untuk apa? Lihat gitu. Ini akhwat cadar nih. Tawan muda gitu. Kalau jalannya seok-seok mungkin tawan nenek-nenek. Ini muda. Itu jiwa mengajak apa? Nador. Nador doang, lihat. Padahal di rumah juga ada gitu kan. Pak Majid. Enggak ada ya? Kosong ya. Oh lagi ketambun sekarang. Oh udah bolak-balik. Allah musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Nah, jiwa itu mengajak kayak begitu itu. Ya, mengajak kepada keburukan. Maka jiwa tersebut mesti jihad melawan dirinya. Jihad nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Ya. Itu ada memang, walaupun tidak sabit, tidak valid, kalau itu lebih akbar, lebih dahsyat daripada jihad perang. Fi hayatihi, dalam kehidupan dia, ala tahqiqi, ya, untuk merealisasikan hadihi al-goyati, tujuan ini, al-hamidati, yang mulia. Tujuan yang mulia ini. Ya. Waliyufliha, agar dia beruntung di dunia wa ukhrah, dunia akhiratnya. Wa yan'ama bis-sa'adati, dan dia menikmati kebahagiaan al-haqiqati, yang bahagia, yang secara hakiki. Subhanallah. Ini kebahagiaan hakiki di mana? Dunia akhirat, bukan cuma di akhirat saja. Ya. Karena kebahagiaan yang hakiki itu seorang muslim ialah ketika dia dapat mengendalikan jiwanya untuk tetap berada di norma-norma Allah. Huh? Kok bisa ke situ ya? Sudah komplotan sama Babi Robi ini, rencana ini. Bisa. Jangankan satu, bujang sekalipun. Syekhul Islam Taimiyah bahagia. Imam Nawawi bahagia. Tak ada istri. Bahagia. Jangankan satu, enggak ada istri bahagia. Kenapa? Merealisasikan ibadah dengan sempurna. Jiwanya suci. Ya. Ini sudah dibaca belum Pak Ina Nafsa? Belum. Tadi Pak Rofi sudah baca ya? Sudah. Ah, sekarang balik lagi Pak Majid. Wa yasinuha wa sa'ala Allah ta'ala ay yuzakki anfusa wa an yusliha wa an yusliha a'malana wa an yusaddida yusaddida wa an yusaddida aqwalana aqwalana iya wa inda sirrana bil haqqi wa yar wa yarzuquna wa yarzuquna qa ma'tuf ka'an wa yarzuquna attiba'ahi wa attiba'ahi attiba'ahu wa ayya hadiyana li ahsanil ikhlaqi akhlaq li ahsanil akhlaqi wal a'mali wa ayya yasrifa anna sayyi'at sayyi'ah wa ayya wa ajan wa an yujannibaha mafatan fitan ma wahara minha wa ma batun wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya kalau baca itu pelan-pelan, santai aja, buru-buru banget mau kemana lagi kan, mundur-mandir cuma tabun sama ke pesona. Itu aja, gak usah buru-buru. Oh iya, yang mau buru-buru aja. Atau umur dari 55 gitu kan. Ya kata Syekh, fa inna li nafsi alal muslimi haqqan. Maka yang namanya jiwa itu bagi seorang muslim, dia juga punya hak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna li nafsika alaika haqqan. Dan jiwamu itu punya hak atas dirimu itu. Wa yukhti'u, namun ada yang keliru ini, man yadhunnu, yaitu orang yang menyangka anna haqqa nafsi, bahwa hak jiwa itu yakunu bitasydid 'alaiha, itu dapat dipenuhi apa bitasydid, dengan sikap keras memaksakan diri untuk mengabulkannya. Ya. Kemudian wa hirmaniha min huquqiha allati fatarallahu an-nufusa 'ala al-ihtiyaji ilayha, dan menghirman, mencegah jiwa tersebut ya untuk mendapatkan hak-haknya yang telah Allah fitrahkan jiwa ya untuk membutuhkan ya apa-apa yang dibutuhkan oleh jiwa. Jiwa butuh hiburan terkadang ya. Ada hak untuk jiwa biar enggak penat ya. Nah, rehat, touring gitu kan. Tapi itu adalah asupan sesekali, bukannya tiap pekan kayak gitu. Ya. Ya perkan plesiran mulu. Ada hak jiwa yang lebih penting, yaitu apa? Asupan ilmu, asupan iman. Itu yang lebih penting. Ya? Kan waktu itu yang kita ke air terjun mana tuh nggak ikut. Oh iya, oh yang ditajir sama Ustaz Marwanto ya? Gimana mau takut katanya. Nah, boleh ya. Ya. Kama yukhti man yadhunnu, sebagaimana keliru orang yang menyangka anna haqqa nafsi yakunu bitafrita, bahwa hak jiwa itu dapat dipenuhi dengan at-tafrit. Tafrit, ifrat itu suatu hal yang kontradiksi. Tafrit menggampangkan, melalaikan, ifrat kenceng. Ya, itu dengan tafrit melalaikan. Wa ihmaliha, mengabaikan siyasatiha. Ya, tanpa mensiasati keinginan jiwa tadi, dia lalaikan. Ya. Wa tarkiha, dan meninggalkannya jiwa tersebut mungosimatan, dalam keadaan tenggelam fi syahwatiha, dalam syahwatnya. Wa nahwi dzalik, dan seterusnya. Ya. Ini ada hak-hak jiwa. Hak jiwa yang paling penting, asupan ilmu agama, amal soleh. Ya. Baik. Lihat orang-orang yang menyangka kebahagiaan itu pada kemaksiatan. Jiwanya kering, hampa. Lihat musisi-musisi. Ya. Pemusik. Band. Hampa dia. Bunuh diri. Kurt Cobain. Bunuh diri. Siapa lagi tuh? Yang kemarin tuh? Linkin Park. Gak kenal Pak Majid mah taunya Advent Bangun George Rudy. Mas tahu. Beri Prima, Advent Bangun George Rudy taunya doa. Paling taunya lawannya Benyamin si Mansur sama Haji Amit Arif. Mauwo. Elia Kadam. Udah taunya itu aja. Ini Linkin Park Pak Majid. Tahu tak? Gak tahu. Mati dia, bunuh diri. Dia menyangka dengan dia beraktivitas seperti itu bahagia jiwanya. Kurt Cobain di puncak karir, rata-rata itu mereka itu matinya itu di puncak karir. Di puncak karir ketika mereka dielulukan orang, menyangka mereka sudah mendapat kebahagiaan, ternyata mereka dapatin enggak. Dulu band Amerika namanya Blind Melon, bunuh diri. Ya. Kurt Cobain Nirvana, Nirvana, bunuh diri. Zaman Parop itu. Nah, Kurt Cobain. Nah, Nirvana nama band. Bunuh diri, padahal dia lagi di puncak-puncak karirnya itu. Di puncak-puncaknya. Bunuh diri. Dia beli pistol, udah tembak kepalanya. Mudi, hampa, banyak sekali. Ya, belum lama ini juga siapa itu? Slipknot yang pakai topeng-topeng itu, band Amerika, lagi di puncak-puncak karir juga, dibunuh diri juga. Ya. Apa? Siapa? Robin Williams. Wah, belum kenalan itu. Enggak tahu itu. Robin Williams itu enggak tahu ana itu. Saya pikir Robin Williams yang dulu bukan penyanyi ya. Ya, yang dulu apa kelompok vokal apa itu namanya istilahnya? Kalau boy band, yang boy band itu bukan ya orang Inggris, bukan ya? Gak tahu sih. Ya pokoknya begitulah. Mereka hampa, ya hampa mereka itu. Tapi wahai hata, hayata itu maknanya ba'udah. Jauh, mustahil. Jauh, maknanya ba'udah. Hayata, artinya mustahil. Antakuna tazkiyatun nufs bimitsli dzalik. Pensucian jiwa itu dapat digapai dengan hal tersebut. Ya. Itu dengan syahwat. Dengan memenuhi syahwat. Enggak. Ya, mereka itu berakhir pada berapa kemungkinan aja. Bunuh diri atau depresi, udah itu aja. Bunuh diri atau depresi. Hah? Iya, atau larinya ke ya itu, obat-obatan, narkoba. Ingin mengosongkan pikiran. Jadi mereka berat tekanannya, stres, padahal orang-orang mengeluh-elukan. Diulu-ulukan. Akhirnya mereka konsumsi narkoba, ingin membuat pikirannya tenang, hampa, kosong, mati, OD, overdosis. Nah, itu lagi-lagi pekerja seni yang banyak seperti itu. Pemusik. Ya, seperti itu. Ya. Allah musta'an. Bal tazkiyatun nafsi takunu bil masalik syar'iyyah. Ya, bah. Namun tazkiyatun nufus, pensucian jiwa itu digapai dengan menempuh jalan-jalan syar'i, bitawassut wal i'tidal, ya, dengan ya, i'tidal yaitu apa? tawassut pertengahan, sikap pertengahan dan i'tidal. Proporsional. Ya. Wala ifrata, tidak ada sikap keras. Wala tafrita, tidak ada sikap ya, menggampangkan, meremehkan. Ya, bal biluzumi hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tazkiyatun nafs itu didapatkan dengan komitmen menjalankan, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjihi, manhaj beliau yang qawim. Wa sa'at quru, kata Syekh, saya akan menyebutkan fi hadzal mukhtasari, di buku ringkasan ini, asyra qawaidah, 10 kaidah muhimmatan, yang penting, tu'inul muslimah, yang akan membantu seorang muslim ala tazkiyati nafsih, untuk mensucikan jiwanya, wa tanmiyatiha, dan untuk mengembangkan jiwanya tadi menjadi lebih baik, wa tathhiriha, ya, membersihkannya min kulli ma yudannisuha, dari segala hal yang membuatnya kotor, wa yashinuha, dan yang mencemarinya. Wa as'allaha ta'ala, aku mohon pada Allah ta'ala, an yuzakki nufusana, agar Allah ya, mensucikan jiwa-jiwa kita, wa yusliha amalana, memperbaiki amalan-amalan kita, wa an yusaddida aqwalana, memperbaiki atau menuntun ucapan-ucapan kita menuju ke arah kebaikan, wa yubassirana bil haq, dan menunjukkan kita kepada kebenaran, wa yarzuqana tibaah, menganugerahkan kepada kita untuk mau mengikuti semua itu, wa yahdiyana, dan memberikan hidayah kepada kita, li ahsanil akhlaqi wal amal, kepada akhlak dan amal terbaik, wa yasrifa anna, dan agar Allah memalingkan kita sayyaha, dari segala macam akhlak dan amal yang paling buruk, wa yujannibana, dan menjauhkan kita alfitana, segala macam fitnah, ma dhahara, yang nampak, wa minha wa ma batan, maupun yang tersembunyi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masuk al-qa'idatu al-ula, kaidah yang pertama. Ya. Fadhol, Pak Ahmad, dibaca. Tazku, zaka yazku. Selain dia zakka yuzaki, juga ada zaka yazku. Ya, zaka yazku. Jadi, al-qa'idatu al-ula, kaidah pertama, at-tauhid, yaitu tauhid adalah aslu ma tazku bihi an-nufusu. Dia adalah asas pokok yang jiwa itu menjadi suci. Tidak mungkin didapat tazkiyatun nufus bagi seorang musyrik. Maka seorang musyrik jiwanya senantiasa kotor. Kuburiyun, musyrikun, kafirun, liberal, orang-orang ateis, semuanya jiwanya kotor. Orang-orang sekuler, orang-orang kuburiyun, ya, mulhidun, mereka jiwanya kotor. Ya. Sebagaimanapun mereka mengklaim jiwanya bersih, pasti jiwanya kotor. Lanjut. Nah, ya, tauhid adalah asas pokok dari pensucian jiwa. Inna tauhid, inna tauhida huwal ghayatu. Tauhid inilah tujuan, allati min ajliha. Ya, tujuan yang karena tauhidlah khalaqanallahu, Allah menciptakan kita. Wa aujadana, Allah mengadakan kita, membuat kita ada dari sebelumnya enggak ada. Kan kita dulu enggak ada. Hala ta'ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu enggak pernah disebut-sebut bahkan sebelumnya. Ya. Enggak pernah disebut-sebut, namun Allah telah takdirkan. Allah akan menciptakan manusia. Tapi setelah Allah ciptakan langit bumi, Allah hadirkan malaikat, jin, iblis. Mereka menyangka Allah enggak akan ciptain makhluk. Allah enggak sebut-sebut. Lam yakun syai'an madhkura. Enggak pernah disebut-sebut. Kemudian Allah ciptakan. Untuk apa? Untuk tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Wa huwa aidan mihwaru da'wati al-anbiya war rusul. Inilah poros atau inti dakwah para nabi dan rasul, yaitu tauhid. Sebagaimana Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul menyeru pada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Ya, para nabi semua dakwahnya tauhid, al-anbiya wa ikhwah da'watuhum wahidah wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu bersaudara, dakwah mereka satu. Ya. At-tauhid huwa awwalu ma yajibu 'alal insan lidukhul fi dinil Islam. Tauhid adalah kewajiban yang pertama bagi segenap manusia agar dia bisa masuk ke dalam Islam. Ya. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'alad da'iyati. Demikian pula tauhid adalah kewajiban yang pertama bagi para dai. Ya, yang menyeru manusia kepada Allah, an yu'allimahu linnas. Ketika dia mengajarkan kepada masyarakat manusia, agar dia mengajarkan yang pertama dan utama adalah tauhid, sebagaimana Nabi sabdakan pada Mu'ad bin Jabal, indama ba'asahu ilal yamani. Tatkala beliau mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Engkau akan datang kepada suatu kaum yang mereka merupakan ahlul kitab. Fal yakun awwala, boleh juga awwalu. Kalau awwala berarti khabar muqaddam. Nanti mana isimnya? Isim yakun. Ya, takwil dari masdar yuwahidullah. Boleh juga awwala khabar muakhir. Isimnya yaitu ila ayyuwahidullah, takwil masdar dari ayyuwahid wahada yuwahidu tauhid. Berarti fal yakun awwala matad'uhum ila tauhidillah ila tauhid. Baik. Ya. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau seru kepada mereka, yaitu agar mereka mengesakan Allah dalam ibadah. Sampai sini ya? Ah, Marwanto, tepatul. Ilahiyati ma siwa al-haqqi min qalbi wa isbatu isbata ma'tuf isbata bila diyati al-haqqi fi qalbi wa huwa haqiqatu la ilaha illallah wa hadha aslu ma tasmu bi al-qulub wa qala ibn qayyim rahimahullah qala aktsaru al-mufassirin min as-salafi wa man ba'dahu ila tawhid shahadatu alla ilaha illallah bihi yaqulu al-qalbu wa huwa aslu kulli zakatin wa nawahin. Baik, ini dulu. Kemudian kata Syekh, waqad tawa'ada Allah telah mengancam alladziina la yazkuuna anfusahum.